Lagunya ada apa? Putuskan saja pacarmu ya. Lagu ini ngoyok. Kowe kon medhot karo yamu terus ke pacaran karo aku. Ya. Iya kan? Gara-gara seneng ya. Gara-gara seneng, goro-goro seneng. Seneng larang regane ya kan? Apapun yang terjadi saya sudah kadung sayang. Kadung ya. Sayang. Kadung sayang berarti termasuk orang yang bodoh. Wong sing disenengi ora nyenengi awake dhewe kok kadung sayang. Ulfa ya contohnya ya. Kita mainkan bersama Romansa News. Masih spesial buat Rekspek manajemen di sini. Yo terus sejati moga cukup Sukodono. Saiki giliran Pak Suroso, Sebulan Maning, Mbak J. Oke, siap. Sebulan Maning kita mainkan dulu. Lagunya kita mainkan, minta tolong Nancy Stefani.